السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua selalu istiqamah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Pertemuan kita ke-145, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, pasal yang kita baca di kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah pasal yang berjudul Sihhatul Iktidai Ma'akhtilafi Salatil Imami Wal Ma'mum. Sahnya salat berjamaah walaupun terjadi perbedaan salat antara imam dengan makmum. Jadi walaupun salatnya antara imam dan makmum terjadi perbedaan, ya, tetapi bisa kita katakan sah. Bagaimana kondisi-kondisinya? Apa jenis-jenis perbedaan? Ini yang ingin kita coba bacakan dari penjelasan Ibnu Naqib rahimahullahu taala dan juga penjelasan Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Ibnu Naqib berkata, sihhatul iktida, sahnya mengikuti, ya, makmum mengikuti imam, ma'akhtilafi salatil imami wal makmum, walaupun terjadi perbedaan salat antara imam dengan makmum. Wa yasihhu fardun khalfa naflin, sah salat fardu di belakang orang yang salat sunnah. Sah salat fardu di belakang orang yang salat sunnah. Jadi makmumnya salat fardu wajib dan imamnya salat sunnah. Sah atau tidak? Itu kita alami dalam kehidupan kita. Kita lagi salat ba'diyah, baru kita takbiratul ihram, sudah ada seseorang yang mengajak kita berjamaah. Dia berdiri di samping kanan. Ya. Pertanyaannya sah tidak? Sedangkan imam niatnya salat sunnah, adapun makmum niatnya adalah salat fardu. Kata beliau sah. Ya, menjelaskan poin ini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala berkata, walakinnaha tuqrah, hanya saja dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Khurujan min khilafi man mana'a dzalik, sebagai bentuk kita keluar dari khilaf. Jadi ulama beda pendapat. Kalau di mazhab Imam Syafi'i sah makmumnya salat wajib, imamnya sholat sunnah. Itu kalau di mazhab Imam Syafi'i sah. Tetapi di mazhab Imam Abu Hanifah, begitupun di mazhab Imam Malik rahimahumullahu jami'an, itu tidak sah. Mazhab Imam Syafi'i bilang sah. Mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah bilang tidak sah. Berarti perdebatannya antara yang mengatakan sah dengan yang mengatakan tidak sah. Nah, di mazhab Imam Syafi'i sangat terkenal kaidah yang namanya al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perdebatan itu adalah dianjurkan. Bagaimana caranya kita keluar dari perdebatan? Kata para ulama, dengan mengambil yang lebih hati-hati. Kalau sebagian ulama mengatakan sah, sebagian mengatakan tidak sah, maka sebagai bentuk kehati-hatian, kita katakan makruh. Itu dia. Mazhabnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berkata, perbedaan niat, misalnya imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu, itu tidak sah. Imam Syafi'i bilang sah, mazhab Syafi'i bilang sah. Bagaimana cara keluar dari khilaf? Ya, yaitu dengan mengambil yang lebih hati-hati, maka dalam hal ini lebih baik ditinggalkan. Makruh. Tapi kalaupun dilakukan, menurut mazhab Imam Syafi'i, sholat yang dilakukan sah. Tentunya kita butuh dalil. Ya, mana dalil yang mengatakan sholatnya sah? Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, hafizahullahu ta'ala, wadalla ala sihhati. Adapun dalil yang menunjukkan sahnya sholat tersebut, hadithu Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Mu'adz ibn Jabal, bahwasanya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu biasa salat bersama Nabi, salat wajib bersama Nabi. Summa yarji'u fayaummu qaumahu. Setelah salat wajib bersama Nabi, Anas bin Malik pulang ke kampungnya, ke pemukiman tempat di mana beliau tinggal, maka beliau pun memimpin salat kaumnya. Artinya Mu'adz salat dua kali. Salat wajib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai di rumah Mu'adz salat lagi menjadi imam. Tentunya bagi Mu'adz itu salat sunnah. Karena dia sudah salat. Berarti Mu'adz yang salat sunnah radhiyallahu taala anhu, kaumnya salat wajib. Artinya boleh sholat wajib di belakang orang yang sholat sunnah. Itu apa namanya istimbatnya, cara mazhab Syafi'i mengambil hukum bahwasanya sah seseorang yang sholat wajib sholat di belakang orang yang sholat sunnah. Hadis yang baru saja kita bacakan adalah hadis yang sahih riwayat al-imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, wasubhun khalfa zuhrin. Wasubhun khalfa zuhrin. Sah orang salat subuh di belakang orang yang salat zuhur. Bagaimana itu? Bagaimana sah sholat subuh di belakang orang sholat zuhur? Bukankah keduanya berbeda? Bukankah keduanya berbeda? Zuhur di waktu zawal matahari tergelincir. Subuh di waktu fajar. Bagaimana sholat subuh di belakang orang yang sholat zuhur? Ya mungkin ini dalam kasus qadha misalnya ya. Misalnya saya sudah sholat zuhur, para pemirsa Niaga TV. Misal, saya sudah sholat zuhur. Ketika saya sedang berzikir, astagfirullah, astagfirullah, saya teringat bahwa kemarin saya belum sholat subuh. saya baru ingat bahwa saya kemarin belum sholat subuh. Maka saya pun ingin mengqadha. Ketika saya ingin mengqadha, saya lihat ada orang yang sedang sholat zuhur. Pertanyaannya, boleh nggak saya sholat di belakang mereka? Sedangkan mereka sedang sholat zuhur, dan saya hendak sholat subuh, qadha'an. Boleh atau tidak? Coba kita lihat. Dikatakan di sini, sah sholat subuh di belakang sholat zuhur dalam kondisi tersebut. فَإِذَا أَتَمَّ الْمُقْتَدِ الصُّبْحَ فَارَقَ الْإِمَامَ وَسَلَّمَ. Muncul masalah lagi. Salat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Artinya, kalau si makmum salat subuh, si imam salat zuhur. Si imam salat zuhur ya memang waktu zuhur. Si makmum salat subuh karena dia mengqadha. Tentunya ketika nanti imamnya masuk rakaat kedua, dia tahiyat awal. Sedangkan bagi si makmum itu rakaat terakhir. Itu rakaat terakhir. Apa yang harus dilakukan oleh si makmum? Ya, dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, فَإِذَا أَثَمَّ الْمُقْتَدِ الصُّبْحَ فَارَقَ الْإِمَامَ وَسَلَّمَا. Maka apabila makmum itu sudah menyempurnakan sholatnya, karena subuh cuma 2 rakaat, dia boleh mufaraqatul imam. Dia boleh memisahkan diri dari imam, salam duluan. Dia boleh mufaraqatul imam. Karena dia sholat subuh cuma 2 rakaat, sedangkan imamnya 2 rakaat lagi karena dia zuhur, maka makmum boleh mufaraqatul imam wasallam. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, awin tazara fil qu'udi hatta yantahiyal imamu min salatihi wa yusallimu ma'ahu. Boleh juga si makmum tetap berada dalam kondisi tasyahud akhir sambil menunggu imam menambah 2 rakaat, ya, ketika nanti imam sampai di rakaat yang terakhir, tentunya si makmum yang sholat subuh ini tidak mengikuti imam masuk rakaat ketiga atau rakaat keempat karena dia sedang sholat subuh, ya, sedang mengqadha subuh. Maka dia tunggu imam tersebut menambah rakaat ketiga dan keempat. Ketika si imam masuk di rakaat yang keempat, imam salam, maka makmum pun salam. Itu cara yang kedua. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa qa'imin khalfa qa'idin. Sah salat orang yang berdiri di belakang orang yang sholatnya duduk. Ada orang sholatnya duduk dikarenakan sakit. Bolehkah kita bermakmum kepada orang tersebut? Boleh dan sah. Boleh dan sah. Coba kita lihat. Mengomentari poin ini, ma'asyiral muslimin, Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah berkata, dikatakan di sini dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, lamma thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa Bilal yu'adhdhinuhu bis-shalah. Ketika sakit Nabi berat, ya, sakit Nabi sudah sangat berat, maka Bilal mengumandangkan azan. Ya, memanggil Nabi untuk melaksanakan salat. Faqal, mendengar suara azan, Rasulullah bersabda, muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Rasul tidak kuat lagi berdiri. Maka beliau berkata kepada istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha, muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas. Perintahkan Abu Bakar memimpin salat. Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, inna Aba Bakrin rajulun asif." Ya Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang mudah sekali menangis. Kalau dia dijadikan imam, sedangkan dia tahu kondisimu itu, tentunya dia akan menangis terus menerus, ya Rasulullah. Falau amarta Umar. Bagaimana kalau Umar saja, ya Rasulullah, tidak perlu Abu Bakar yang engkau suruh jadi imam, Umar saja, ya Rasulullah. Faqal, maka Rasulullah berkata, muru Aba Bakrin yusalli bin nas. Aku katakan, suruh Abu Bakar menjadi imam untuk manusia. Nabi mengulang perintah yang pertama. Fakultu lihabsah. Aku katakan kepada Habsah, kulilahu inna Aba Bakrin rajulun asifun. Wahai Habsah, engkau pun istrinya Nabi, wahai Habsah, sampaikan kepada Nabi bahwa ayahku Abu Bakar adalah orang yang mudah sekali menangis. Radhiyallahu ta'ala an. Falau amarta Umar. Ya, engkau pun bantu aku untuk menyampaikan kepada Nabi agar Umar saja yang disuruh menjadi imam. Lalu saat itu Rasulullah berkata, inna kunna la antunna sawahiba Yusuf. Ya, engkau ini, kalian, ya, maksudnya Aisyah, Habsah, ya, seperti sahabat-sahabatnya Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf. Muru Aba Bakrin an yusalli bin nas. Ini perintah yang ketiga. Suruh Abu Bakar mengimami salat manusia. Falamma dakhala fi shalah wajada Rasulullah fi nafsihi hiffatan. Ketika Abu Bakar sudah mulai menjadi imam salat, Rasulullah alaihi salatu wassalam merasa badannya enakan. Badannya hiffah, lebih enteng badan beliau. Terasa lebih enak. Lalu apa yang terjadi? Faqama yuhadai baina rajulaini wa rijlahu takhuttani fil ardi hatta dakhala al masjid. Maka Rasulullah berjalan, ya, berlahan-lahan sampai beliau ke dalam masjid. Falamma sami'a Abu Bakrin hassahu dhahaba Abu Bakrin yata'akhkhar. Ketika Abu Bakar mengetahui bahwa Rasul datang masuk untuk melaksanakan salat, maka Abu Bakar pun sengaja mundur. Ya, mundur dari posisi imam. Ya, lalu apa yang terjadi? Fa'auma'a ilaihi Rasulullah. Rasulullah memberikan isyarat. Faja'a Rasulullah hatta jalasa an yasari Abi Bakar. Maka Rasulullah pun datang dan duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Perhatikan para pemirsa Niaga TV, Rasul duduk di sebelah kiri. Harusnya kalau Rasul bermakmum kepada Abu Bakar, itu Rasul sebelah kanan, Abu Bakar sebelah kiri. Tapi posisi yang dipilih Abu Bakar, Rasulullah alaihi salatu wassalam, adalah sebelah kirinya Abu Bakar. Artinya saat itu beliau jadi imam. Ya. Fakana Abu Bakr yusalli qa'iman wa kana Rasulullah yusalli qa'idan. Maka saat itu Abu Bakar salat dalam kondisi berdiri sedangkan Rasul duduk. Yabtadi Abu Bakr bi salati Rasulillah. Abu Bakar bermakmum kepada Rasulullah. Wan nasu muqtaduna bi salati Abi Bakr radhiyallahu ta'ala an. Sedangkan manusia yang salat sebelumnya di belakang Abu Bakar bermakmum kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar bermakmum kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan orang yang di belakang mereka bermakmum kepada Abu Bakar radhiyallahu taala an. Yang ingin kita garis bawahi di sini adalah faqad sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam imaman wa huwa qa'idun. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi salat sebagai imam dalam kondisi beliau duduk. Wa Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu ya yara af'alahu wa fayutabi'uhu. Sedangkan Abu Bakar menyaksikan perbuatan Nabi dan Abu Bakar mengikutinya. والناس في الصفوف يرون أفعال أبي بكر رضي الله تعالى عنه فيتابعونه. أبو بكر mengikuti Rasul dan makmum yang di belakang mengikuti Abu Bakar رضي الله تعالى عنه. Jelas para pemirsa Niaga TV ya, dalilnya sangat jelas. Hadisnya adalah hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Lalu dikatakan di sini wa'ada'un khalfa saffin wa'ada'un khalfa qada'in, boleh melaksanakan salat di belakang orang yang sedang mengqada', atau sebaliknya mengqada' salat di belakang orang yang sedang melaksanakan salat. Itu dua-duanya boleh. Salah satu dalilnya tadi hadis Mu'az radhiyallahu ta'ala an. Ya. Dikatakan di sini li'annahu la mukhalafata bainahuma fil af'alil zahirati allati hiya mahallul iqtida'. Karena tidak ada mukhalafah, penyelisihan ya di dalam perbuatan-perbuatan yang zahir yang merupakan tempatnya kita mengikuti. Jadi kalau kita bicara mengikuti, itu yang diikuti hanyalah perkara-perkara yang zahir, ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud, itu yang diikuti. Adapun perkara yang batin, yaitu kaitan dengan niat, tentunya berdasarkan hadis-hadis sebelumnya tidak harus sama, ya tidak harus sama dalam permasalahan niat. Ini ada pembahasan yang unik. Coba kita lihat ya. Walau iqtada bi ghairi syafi'i, seandainya seseorang bermakmum kepada imam yang mazhabnya bukan imam syafi'i. Bermakmum kepada seseorang yang tidak bermazhab syafi'i, sahha salatnya, dianggap sah. In lam yatayakkan annahu akhalla biwajibin, dengan syarat imamnya tersebut, dengan syarat si makmum tersebut yakin, yatayakkan, yakin bahwa si imam tidak meninggalkan yang wajib. Apa itu meninggalkan yang wajib? Misalnya ada perdebatan ya, masalah apa? Bismillah bagian dari Fatihah atau bukan? Itu kan perdebatan di kalangan para ulama. Imam Malik berkata itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Sedangkan di dalam mazhab Imam Syafi'i, Fatihah bagian dari basmalah maksud saya ya. Apakah basmalah bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Kalau menurut Imam Malik bukan bagian dari Al-Fatihah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i bagian dari Al-Fatihah. Artinya Imam Syafi'i berpendapat tidak sah salat kalau tidak membaca basmalah. Tidak sah salat kalau tidak baca basmalah. Ya. Yeah. Di sini dikatakan sahha salatnya sah idza lam yatayaqqan annahu akhalla biwajibin, dengan syarat si makmum itu yakin bahwa si imam tidak meninggalkan yang wajib. Wa illa fala, tapi kalau si makmum yakin imam telah meninggalkan yang wajib ya, walaupun itu diperdebatkan, maka tidak sah. Wal i'tibaru bi'tiqadil makmum, yang menjadi ukuran adalah keyakinan si makmum. Ada komentar yang bagus dari Profesor Dr. Mustafa Dib terkait dengan poin ini, beliau berkata وَهَذَا إِنْ كَانَ عَدَمُ الْإِئْتِمَابِ بِهِ لَا يُؤَدِّي إِلَىٰ أَنْ يَزْهَرَ الْخِلَافُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. Kapan seorang yang bermazhab syafi'i misalnya meninggalkan salat berjamaah dengan yang berlainan mazhab karena dia meninggalkan yang wajib, karena si imam meninggalkan yang wajib walaupun yang wajib itu diperdebatkan. Itu kalau tidak menimbulkan perselisihan di antara kaum muslimin. Artinya saya boleh tidak bermakmum kepada fulan yang berbeda mazhab dengan saya karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib yang menurut saya adalah bagian penting dalam sholat. Itu bisa, tapi dengan syarat tidak menimbulkan perselisihan di antara kaum muslimin. Wa yaqa'u an-niza'u wa tahsulu al-furqah. Ya. Tidak menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan. Kama yaf'alu katsirun minal muslimina al-yawm. Sebagaimana dilakukan oleh banyak kaum muslimin pada hari ini. Wala siyama fi biladin

Bekerja efisien dan cepat dalam memipil jagung menggunakan motor listrik yang handal dan awet. Kapasitas pemipilan hingga 240 kg per jam secara kontinu. Dengan dual saluran inlet membuat bahan yang dimasukkan lebih banyak. Konsumsi listrik lebih hemat, sangat praktis dan produktif. Hasil pemipilan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan. Hasil jagung pipil jadi lebih rapih dan berkualitas. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin sering mini MSP sering 36 dari Maxipack. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil'alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon, ada juga layanan pesan singkat di nomor yang tentunya sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Jika tertidur di waktu isya jam 8 dan bangunnya jam 10, jam 11, apakah boleh tahajud? Boleh, ya silakan saja. Ya, boleh tahajud ketika kita bangun jam 10, jam 11, ingin setelah isya ingin langsung tahajud, silakan. Ya, tidak masalah. Allah a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Sumatera Selatan. Di desa kami ada majelis taklim, tapi ustaznya mengajari ya bersolawat tapi dinyanyikan, apa boleh kita menghadiri? Ya, ya, bersolawat tentunya adalah satu ibadah. Ya, bersolawat adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Tetapi tentunya solawat tidak dicampur dengan apa musik-musik ya, apalagi yang menyanyinya adalah seorang perempuan. Ya, tentunya ini tidak dilakukan ya. Dan seringkali kita lihat di masyarakat salah paham bahwa satu kalimat itu adalah solawat, padahal bukan solawat, lebih kepada syair sebenarnya ya, lebih kepada syair ya. Ya, tentunya dihindari ya. Sudah dijelaskan oleh para ulama, imam-imam yang dikenal ya, imam-imam yang terkenal ya, seperti para ulama di mazhab yang empat, baik itu Imam Abu Hanifah, para ulama di mazhab Imam Malik, para ulama di mazhab Imam Syafi'i dan Ahmad, terkait dengan larangan musik ya, musik ya. Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azib. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, akan ada sebagian umatku itu yang menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra, menghalalkan minuman keras, dan menghalalkan alat-alat musik. Ya, oleh karenanya para ulama menjadikan hadis ini dalil larangan ya, bahwa solawat sifatnya ibadah. Bagaimana dicampur dengan sesuatu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitupun banyak tentunya hadis-hadis yang lain, dan sebagian sahabat seperti sahabat yang luas ilmunya tentang ilmu tafsir seperti Ibnu Mas'ud menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an-nas an sabilillah. Ada di antara manusia yang menjual perkataan yang sia-sia untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. ketika menjelaskan lagwal hadis, Ibnu Mas'ud bersumpah atas nama Allah bahwa itu adalah alat-alatmu musik. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita menjawab insyaallah lalu tidak menempatinya, apakah berdosa? Pertanyaan kedua, baik. Ya, kalau kita ingin mengatakan tidak, kalau kita memang niat tidak datang, katakan tidak bisa, jangan katakan insyaallah. Ya itu mungkin kalau bahasa anak sekarang apa namanya? Harapan palsu. Ya, pemberi harapan palsu. Kalau kita ingin mengatakan tidak bisa datang, ya sudah katakan tidak bisa datang. Ya, katakan tidak bisa datang. Jangan kita memberikan harapan insyaallah, insyaallah. Padahal di hati kita, kita gak niat datang. Jangan seperti itu. Ya. Jadi insyaallah itu memang sesuatu yang akan kita lakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Jangan kalian mengatakan aku akan melakukan ini esok. Artinya memang akan dilakukan. Ya. Tetapi katakanlah insyaallah. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu besok, jangan kita katakan insya Allah saya lakukan besok. Ya, tetapi katakan insya Allah besok saya lakukan. Kalau memang sudah ada niat melakukan. Tapi kalau sejak awal niatnya tidak datang, tidak melakukan, ya jangan bilang insya Allah. Bilang apa adanya biar orang tidak menunggu-nunggu. Biar orang tidak berharap. Katakan, mohon maaf saya belum bisa hadir karena ini dan itu. Allah alam bisa. Saya mengikuti kajian malam di masjid dekat rumah. Setelah kajian selesai, semua akan melaksanakan sholat isya. Saya memilih pulang dan sholat di rumah. Yang saya ingin tanya, kenapakah saya salah? Dan apakah ibu-ibu yang sholat berjamaah di masjid itu boleh? Boleh, sedangkan di masjid itu tidak pakai pembatas sama sekali. Allah alam bissawab ya. Yang utama wanita itu di rumah. Ya, kalaupun ibu pulang lalu ibu sholat di rumah itu bagus. Ya. Apalagi seorang wanita, terlebih lagi tidak ada pembatasnya misalnya ya, menyatu begitu ruang laki-laki dan perempuan, ya sholat di rumah nggak ada masalah. Rasulullah berkata, wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah bagi wanita adalah lebih baik ya dibandingkan masjid. Kalau mau sholat di masjid jangan dilarang. Rasulullah berkata, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang para wanita ke masjid. Tetapi rumah, sholat mereka di rumah adalah lebih utama daripada di masjid. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah orang berilmu dan orang awam berpegang pada pendapat satu imam saja dalam mengamalkan agama? Ya, kalau bisa empat imam, kalau punya kemampuan untuk membandingkan pendapat empat imam silahkan, tapi kan gak mudah. Satu imam saja kita belum khatam. Ya, hendaknya kita memakai apa yang dipakai di Indonesia ya, yaitu mengikuti satu mazhab, yaitu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya Imam Syafi'i. Yang dipakai di Indonesia adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, silakan kita mempelajarinya, mendalaminya, mendakwahkannya, enggak ada masalah. Ya, yang terpenting kita tidak boleh ta'assub. Yaitu tidak boleh fanatik. Tidak boleh merasa bahwa hanya mazhab saya yang benar, selain mazhab saya sesat, menyimpang. Ya, ahlul bid'ah misalnya, tidak. Ya, kita mengambil mazhab Syafi'i sebagai wasilah, ya wasilah mempelajari ilmu agama, sarana kita mempelajari ilmu agama. Karena kalau saya belajar sendiri dari kitab-kitab hadis, ya Bulughul Maram atau kitab-kitab yang lain, banyak sekali kitab-kitab hadis sebagaimana kita ketahui, itu kita tidak memiliki kecukupan ilmu, baik itu ilmu alat, ya begitupun ilmu-ilmu yang lainnya yang dengannya kita mengkorelasikan satu hadis dengan hadis yang lain, satu ayat dengan ayat yang lain, satu ayat atau satu hadis dengan perkataan sahabat atau ijma atau kias, itu kita tidak memiliki kemampuan yang cukup. Oleh karenanya kalau seperti tadi kita membaca penjelasan para ulama, kalau saya merasa seolah ini bodoh sekali kita, saya ya, saya merasa sangat bodoh sekali ketika saya membaca penjelasan para ulama. Mereka bisa melakukan istimbat, yaitu kesimpulan-kesimpulan hukum dari ayat atau dari hadis yang mungkin kita tidak sampai pada kesimpulan tersebut. Kok bisa? Iya, karena mereka memiliki kelengkapan alat, alat untuk berijtihad. Ya, kelengkapan alat, mereka ilmu alatnya lengkap, lalu ilmu-ilmu penunjang, baik itu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu apa namanya, ilmu-ilmu yang lainnya. Mereka ilmu tafsir pun nanti banyak sekali cabang-cabangnya ya, terkait dengan ilmu tersebut, dari mulai kaitan dengan tulisan, kaitan dengan makna, kaitan dengan asbabun nuzul, kaitan dengan keindahan bahasa ya, kaitan dengan nasikh wal mansukh, banyak sekali. Nah, kita enggak punya kelengkapan ilmu seperti itu. Artinya untuk membandingkan empat mazhab itu sesuatu yang kesulitan yang luar biasa. Oleh karenanya ambil satu mazhab yang umum dipakai di Indonesia, ikuti dia ya, mazhab tersebut, dan jangan fanatik. Artinya jangan kita menganggap hanya mazhab ini yang benar, yang lain salah misalnya, itu tidak boleh. Ya, Allah alam bissawab. Ada hamba Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Ustaz, ini mau tanya Ustaz, seperti yang Ustaz katakan tadi, seandainya kita mengkodoh sholat subuh mengikuti imam dan kita memfarokoh, itu dihukumi apa Ustaz? Yang pertama dihukumi apa kita mengikuti berjamaah gitu, dan selain kita salam mengikuti imam lagi sholat juhur, itu dibolehkan nggak Ustaz? Baik. Itu aja Ustaz. Baik. Baik. Kalau dihukum, kalau bicara dihukuminya, dihukumi boleh. Berdasarkan hadis yang sudah sering kita bahas, hadisnya Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau sholat, kemudian ada laki-laki yang bermakmum kepadanya, sholatnya sangat panjang sehingga laki-laki itu mufarokoh, kemudian dia salam duluan, lalu mengadukan perbuatan Mu'az kepada Nabi, lalu Nabi menegur Mu'az. Nabi menegur Mu'az, dan Nabi tidak memerintahkan orang yang mufarokoh tersebut mengulang salat. Artinya boleh. Ya, boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita misalnya mengkodok subuh ketika datang waktu zuhur, lalu kita salat subuh 2 rakaat mengikuti salat zuhur, apakah boleh setelah salam kita langsung berdiri untuk mengikuti salat zuhur? Tidak masalah. Kalau berbeda niat antara yang zuhur dengan subuh saja bisa, apalagi zuhur dengan zuhur. Hanya saja kita dihitung masbuk. Artinya ketika imam nanti salam di rakaat keempat, kita nambah 2 rakaat. Allah alam bissawab. Yes. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan. Nanya Ustaz. Begini. Suara ibu misalnya tidak jelas terdengar. Tidak jelas ya. Iya, Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dikencang. Kedengaran Ustaz. Iya, silakan Ibu. Begini, mau nanya tentang misalnya ada orang yang sakit. Orang sampai sakit. Oh, sakit. Orang sakit sampai meninggal. Ya, orang sakit terus sampai meninggal, tapi sebelum dia meninggal tuh dia banyak melakukan amal soleh misalnya gitu ya. Tapi setelah hampir-hampir meninggal, entah berapa hari gitu ya, kayaknya kurang nyambung, kurang sadar gitu, kesadarannya kurang itu. Jadi kalau mau beramal atau nggak mampu lagi, kita ajak mau kata orang di dinding untuk la ilaha illallah tuh kayak nggak nyambung lagi gitu, hanya gitu ya. Apakah bagaimana itu? Apakah bisa mencapai husnul khotimah? Sedangkan sebelumnya dia rajin beramal gitu. Baik Ibu. Terus begini Ustaz, apakah doa yang hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim itu bisa juga mempraktik untuk anak-anak kita, semua keluarga kita gitu? Baik Ibu. Begitu Ustaz. Ya, itu saja. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Ya. Tentunya ya, yang pertama, barakallahu fik, terkait dengan pertanyaan ibu, seseorang yang semasa sehatnya dia rajin beribadah, rajin beramal, Lalu ketika dia sakit, kondisinya semakin buruk sehingga dia tidak bisa melakukan ibadah, lalu dia wafat, apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah? Tentunya kita berharap ya, dia adalah seorang yang mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Ya, dia husnul khatimah biiznillahi ta'ala. Tapi kan Ustaz, di akhirnya dia sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang melampaui kemampuan. Kalau memang kesadarannya sudah berkurang dan lain sebagainya, mudah-mudahan dia dimaafkan. Ya, dimaafkan. Lalu ada hadis bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang biasa melakukan satu amal, artinya dia istiqomah melaksanakan satu amal, kemudian dia meninggalkan amal tersebut dikarenakan dia safar atau dikarenakan dia sakit, maka kata Nabi, dia tetap mendapatkan pahala dari amal yang biasa dia lakukan ketika dia sehat dan ketika dia mukim. Tentunya ini kabar gembira bagi siapapun yang selalu berusaha istiqomah, bahwa di antara buah keistiqomahan adalah kita mendapatkan pahala dari satu amal walaupun terkadang kita tidak bisa mengerjakannya karena ada uzur tertentu. Allah a'lam bissawab. Adapun masalah hasbiyallah itu boleh dibaca, silahkan, untuk kita atau untuk anak. Baik, silahkan pertanyaan kedua selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ibu. Ya begini Ustaz, bagaimana kalau kita sholat berikut berjamaah, kita mendapat imam yang berburu bulan kedua, atau kita harus mengajari tafsir berulang, atau bagaimana Ustaz? Imam salam atau kita berdiri lagi atau bagaimana Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ketika kita sholat berjamaah, baik laki-laki perempuan, memasuki masjid wajib mengikuti imam. Artinya ketika imam berada dalam kondisi ruku, kita diwajibkan yang pertama adalah takbiratul ihram dalam kondisi berdiri. Jadi kita takbiratul ihram dulu berdiri, Allahu Akbar. Ya, baru setelahnya kita ruku. Langsung ruku boleh, tapi disunahkan dia takbir lagi, takbir ruku. Hanya saja takbir ruku atau disebut dengan takbir intiqal itu sunnah. Kalau dia baca silahkan, ya bagus. Tapi kalaupun dia tidak membacanya langsung ruku, itu tidak masalah. Yang terpenting dia tegak berdiri menghadap kiblat, lalu dia mengucapkan takbiratul ihram, yaitu dengan lapas Allahu Akbar. Setelah itu langsung dia ruku, baik dengan takbir ataupun dengan tanpa takbir. Kalau dia mendapatkan imam ya dalam rukunya, artinya dia ruku sebelum imam bangkit dari ruku, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Apakah setelah imam nanti salam si makmum menambah? Ya tergantung di rakaat keberapa dia masuk. Kalau dia masuk di rakaat pertama ketika imam sedang ruku, maka dia tidak perlu menambah rakaat karena dia sudah mendapatkan rakaat pertama. Tapi kalau dia masuk di rakaat kedua saat imam sedang ruku, sedangkan sholat yang dilakukan sholat maghrib, ya tentunya dia dalam kondisi tersebut menambah satu rakaat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Pekalongan. Berapa hari batas melakukan akikah kelahiran anak? Ada waktu yang utama, hari ketujuh itu waktu yang utama. Ya, setelah itu hari yang ke-14, setelah itu hari yang ke-21. Kalau sudah lewat itu, kata para ulama, diberikan kebebasan. Kapanpun ada kelapangan, silahkan berakikah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Begini Pak Ustaz, orang kafir itu kan masuk neraka Pak Ustaz. Apakah ketika di Madang Pasar itu orang-orang kafir itu dihisab dulu atau tidak Pak Ustaz? Kan mereka sudah jelas masuk neraka. Baik. Untuk apa dihisab gitu Pak Ustaz? Misalnya kalau itu aja Pak Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bissawab ya, setiap apa namanya manusia, setiap orang tentunya akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah dia lakukan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Di ayat yang lain, "Faman tsaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Walaupun terkait dengan orang kafir ya, para ulama tentunya berbeda pendapat ya terkait dengan orang-orang kafir. Ya, paling minimal ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama, orang kafir itu akan dihisab. Orang kafir itu akan dihisab. Ini pendapat yang pertama. Mereka berdalil dengan firman Allah surat Al-An'am ayat yang ke-30. Di mana Allah berfirman, "Walau tara idz wuqifu 'ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan seandainya kamu melihat," kata Allah, "ketika mereka dihadapkan kepada Rabb mereka, dihadapkan kepada Allah." Allah berfirman, "Bukankah ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar," kata orang-orang tersebut. Maka Allah berfirman, "Karena itu rasakanlah azab ini disebabkan keingkaran kamu." Di sini kita lihat ada hisab ya. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum." Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, sesungguhnya kewajiban kami adalah menghisab mereka. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 12-13, "Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu." Dan mereka sendiri sedikit pun tidak akan sanggup memikul dosa-dosa mereka. Sesungguhnya mereka adalah benar-benar orang pendusta. Dan sesungguhnya kata Allah, mereka akan memikul beban dosa dan dosa dan beban-beban dosa orang-orang yang lain di samping dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan. Ini ayat-ayat ini dan ayat yang semakna dengannya menunjukkan bahwa orang kafir itu dihisab. Ya. Adapun pendapat yang kedua mengatakan tidak dihisab. Misalnya mereka berdalil dengan firman Allah, "Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzilla mahjubun." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya orang-orang kafir tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Ali Imran ayat yang ke-77, Allah berfirman, "Wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim." Ya. Dan pada hari itu mereka tidak akan diajak berbicara oleh Allah. Allah tidak akan melihat mereka dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka adalah azab yang pedih. Wallahu alam bissawab ya, kalau kita lihat dua pendapat ini, pendapat yang paling kuat ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, mereka tidaklah ditanya dalam rangka belas kasihan atau memberikan rahmat. Ya, mereka itu hanyalah ditanya dalam rangka mencela dan merendahkan mereka. Mengapa kalian berbuat seperti ini dan seperti itu? Artinya, hisab mereka itu khusus. Hisab mereka bukan agar mereka mendapatkan kebaikan atas amal kebaikan, ya, mendapatkan keringanan karena melakukan kebaikan, bukan, kata Ibnu Abbas. Tapi kalaupun orang kafir dihisab sebagai bentuk penghinaan, apakah kamu yang melakukan ini dan itu ketika di dunia? Itulah yang harus dihadapi oleh orang-orang kafir. Allah alam bissawab. Sepertinya masih ada penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Saifullah. Ya, saya teman Saifullah. Allah ibarik. Silahkan Pak Saifullah. Ini baru saya mau bertanya tentang ini luar tema. Baik. Apa yang mau apa namanya kotoran ular? di buah-buahan itu tadi. Apakah najis atau tidak? Iya, macam gula, macam gula yang di buah-buahan itu tadi. Baik, itu saja Pak. Saja Pak dan baik. Jangan lupa makan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum asalnya rauth, rauthul hayawan, kotoran hewan itu najis semua hukum asalnya. Ya hanya saja ada yang dimaafkan, ya yang sedikit, yang sulit dihindari, ya. Seperti misalnya kita makan jambu, apa jambu air, ya. Itu ada semacam kayak semacam apa bubuk, entah itu kotoran atau apa, yang sedikit, ya, yang sulit dihindari itu dimaafkan. Ya. Jadi yang sedikit, yang yasir itu dimaafkan. Tetapi yang banyak, yang kotor dan lain sebagainya itu yang dihukumi oleh syariat. Adapun yang sedikit dan sulit dihindari, ma'fuun an. Maka itu diberikan kemaafan. Allah alam. Apakah makmum masbuk harus bersedekap juga setelah takbiratul ihram sedangkan imam sudah dalam kondisi sujud? Tidak harus, karena bersedekap itu sunnah. Yang rukun adalah takbiratul ihram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah sah bermakmum ke anak sekolah SMP yang seperti salatnya asal saja sementara saya membiasakan berjamaah sementara di situ cuma dia saja sendiri? Ya kalau kita yakin dia asal-asalan, ya gerakannya tidak benar, ya jangan bermakmum kepada dia. Tapi kalau anak itu kita kenal dengan penghafal Quran, kita kenal dengan dia dewasa dan lain sebagainya, silakan. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Salat 4 rakaat sebelum zuhur atau asar apakah bisa dilakukan dengan satu salam? Wallahul muwaffiq ya. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya di pembahasan tentang salat-salat sunnah, kalau di mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan. Ya diperbolehkan apa? Satu kali salam atau dua kali salam. Wallahul muwaffiq. Sahkah sholat kita apabila kita bermakmum kepada imam yang selalu bacaan surat Al-Fatihahnya banyak kesalahan? Ini sudah kita bahas kemarin. Kalau kesalahannya dalam hal Al-Fatihah, misalnya dia mengganti huruf atau mengidghamkan yang harusnya dia tidak idgham, ya tentunya itu tidak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Ya Allah alam bisa. Sepertinya sudah habis pertanyaannya. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, istiqamah ya dalam mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.